Pada sebagian waktu-waktu bulan haram, maka mereka berpendapat dengan pendapat yang rusak yang dimiliki oleh mereka, seenaknya saja, memajukan dan mengundurkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ayu hafidhu ala iddata asyurul hurum alati haramallahu al-qital fiha, dengan pendapat mereka yang seharusnya dijaga bulan-bulan haram itu, diharamkan berperang, mereka malah apa? Mengakhirkan atau memajukan bulan-bulan haram itu apa? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan apa? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram dimajukan, diundurkan, diputar-putar seenaknya mereka. Oh, ini bukan Rajab. Rajab nanti, besok. Paham enggak? Padahal itu sudah Allah tentukan. Ya. Mereka undur atau mereka majukan bulan-bulan haram. Au yuqaddimu wa yaj'al makan min asyril hal ma aradu. Diganti. Oh, ini bukan bulan Rajab. Padahal Rajab. Diganti. Bukan Rajab. Ya, karena mereka ingin perang. Dirubah-rubah, dimajukan, diundurkan sesuai dengan keinginan mereka. Fa idza ja'aluhu makan ahallu al-qital fi. Kalau mereka sudah rubah, mau dimajukan, diundurkan, maka mereka ingin menghalalkan waktu-waktu perang pada bulan itu. Pada bulan tersebut, misalkan dari Zulqa'dah, Zulhijjah, perang, oh enggak cukup nih waktunya, atau Zulqa'dah, enggak cukup waktunya, sampai dia rubah, dia ganti, seenaknya aja, oh ini bukan Zulqa'dah, ini bukan Zulhijjah. Mereka jadikan bulan yang halal, ya. Yang tadinya Zulqa'dah, Zulhijjah, ini kan bulan haram untuk berperang, tidak boleh berperang, dirubah. Oh, ini bulan ini, dirubah. Padahal itu sudah ketentuan dari Allah. Yang mengatur bulan adalah Allah. Yang mengatur waktu itu adalah Allah, bukan manusia. Wajal syahrul haram haraman hadza kama akhbara Allah anhum anna ziyada fi kufri wa dhalalim. Ini Allah kabarkan tambahan kekufuran dan kesesatan mereka. Lima fi minal mahadzir. Karena di dalamnya ada kesalahan-kesalahan, di antaranya adalah annahum tad'u min tilqa' anfusihim. Mereka mengada-ngada dari diri mereka sendiri. Waja'aluhu bimanzil syar'illah wa dini. Dan mereka jadikan berubah, dia dimajukan, diundur, baik dari Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dirubah semaunya aja, padahal Allah sudah tentukan itu, ada waktunya, putarannya sudah jelas, tapi mereka rubah. Yang sebelumnya Allah halalkan, mereka haramkan, atau sebaliknya. Yang Allah haramkan, mereka halalkan. Artinya sama saja mereka berbenturan dengan Allah Azza wa Jal di dalam penentuan ini. Wa minha annahum mawahu ala Allah biza'mihim wa ala ibadih. Wa labisu alaihim dinahum istamul khida' wal hilah fi dinillah. Mereka sama saja sudah mengaburkan ya terhadap Allah Azza wa Jalla sesuai dengan prasangka mereka terhadap hamba-hambanya, dan mereka sudah mentalbis, mengelabuhi manusia dari agama Allah, dan mereka menjadikan, menggunakan tipu daya dan hilah, kelicikan terhadap agama Allah. Wa minha anna al-awa'il al-mukhalafa al-syara' min al-istimrar 'alayha yazul qabha 'ala an-nufus. Adat istiadat yang menyelisih syariat Allah. Mal istimrar 'alayha, dan terus menerus dilakukan oleh orang tersebut. Yazul qabha 'ala an-nufus. Akan menghilangkan rasa jeleknya dari jiwa. Kadang dia sangka ini adalah kebiasaan yang baik, sehingga menjadi kesalahan, kesesatan yang terjadi dan dibiarkan. Oleh karena itu Allah berfirman, yudhillu bihil ladzina kafaru. Tersesatlah orang-orang kafir di sini. Kenapa yuhillunahu aman, tahun ini mereka menghalalkan bulan yang haram satu tahun. Wa yuharrimunahu 'aman, atau berubah juga mengharamkan bulan yang haram dirubah lagi tahun yang lain. Liwati wa'idata maharramullah, dalam rangka mencocoki bilangan-bilangan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Ailu liwafiquha fil 'adad, mereka mencocoki di dalam bilangan-bilangan tersebut. Wa yuhillu maharramullah, sehingga mereka berbenturan menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya. Ini justru bertentangan, justru menentang Allah Azza wa Jalla. Zayyana lahum su'u amali a'malihim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ai syaitan menghiasi amalan-amalan mereka yang buruk. Mereka jadikan amaran tersebut seolah-olah baik. Bisabab al-aqidah al-muzayyinah fi qulubihim. Disebabkan karena akidah yang dihiasi di dalam hati mereka yang rusak. Allah la yahdil qawmal kafirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Ayalladzina sabagal kufur wa takdzib fi qulubihim. Yang sudah dicelupkan kekufuran, kedustaan di dalam hati mereka. Walau ja'atum kulla ayah la yu'lam yu'minu. Walaupun datang ayat-ayat Allah kepada mereka, niscaya mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kekufuran orang-orang kafir merubah-rubah syariat Allah. Apa yang dirubah? Bulan haram diundur, dirubah, diundur, dimajukan sesuai, oh ini bukan bulan haram, nanti bulan haram. Ya, ketika mencocoki hawa nafsu mereka mau perang lagi, oh ini bukan, nanti lagi. Dirubah-rubah oleh mereka. Yang intinya mereka sudah menentang Allah di dalam keputusan waktu. Padahal sudah ditentukan waktu-waktu itu, Allah yang menentukan, Allah yang mensyariatkan. Tapi mereka malah membenturkan hal ini. Allahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.